Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, izinkan saya Adi Hidayat menyapa dan turut mendoakan kita semua. Semoga di hari Jumat, insyaAllah Jumat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi Jumat terakhir di bulan Ramadhan tahun 1442 Hijrah ini membawa suasana haru bagi kita karena akan menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadhan, sudah tanggal 25 sekarang. Namun juga alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, suasana haru ini diisi dengan berbagai kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan diantaranya adalah kabar yang datang dari Toronto, dari Kanada. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ikhtiar kita bersama untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pembelian properti berupa gereja yang dikonversi menjadi masjid alhamdulillah telah kita lalui. Dan memang untuk bisa mendapati mendirikan masjid di Eropa khususnya, atau bahkan di Kanada atau belahan bumi bagian sana, itu yang paling mudah adalah dengan membeli properti khususnya tempat-tempat ibadah yang memang sudah punya izin khusus untuk ibadah. Karena itu alhamdulillah ketika ada satu tempat ibadah, tepatnya gereja, kemudian dijual dan teman-teman berinisiatif untuk bisa membeli dan mengalihkan itu menjadi masjid, alhamdulillah telah terlaksana. Dan berikut insyaallah akan kami tunjukkan dan kirimkan hasil dari pembelian properti dimaksud. Dan hari pertama teman-teman sekalian kuncinya didapatkan, bisa masuk yang telah kita miliki, kita dapati untuk menjadi masjid, dan berlangsung juga azan pertama di dalamnya untuk memulai membuka, mengalihkan dalam bentuk ibadah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah Idul Fitri tahun ini menjadi ibadah pertama yang akan berlangsung di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah Istiqlal, Masjid Indonesia pertama, Islamic Center pertama di Toronto di Kanada. Ya, di Kanada bahkan menjadi Masjid Indonesia pertama yang diinisiasi oleh warga negara kita keseluruhan tanpa kecuali. Dan ini sudah biasa ya, pembelian properti itu sudah biasa khususnya yang punya izin ibadah di luar, di Eropa, itu kami juga sudah biasa berinisiasi ataupun bekerja sama, dan itu hal-hal yang lumrah di kalangan masyarakat di sana. Alhamdulillah, semoga dengan itu bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, khususnya bagi teman-teman di sana. Saya meminta masjid dijadikan tempat yang luas untuk berinteraksi dalam konteks ibadah kepada Allah, walaupun diinisiasi oleh warga kita, tapi buka ya, supaya semua orang bisa mendapatkan kenikmatan Islam, baik untuk warga Kanada ataupun yang lainnya. Kemudian saya minta jaga kekompakan ya, jangan terpecah belah. Walaupun ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar, diskusikan ya, cari pakar yang baik sehingga dengan itu semua bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sama. Kemudian anda hidup juga di tengah komunitas yang beragam, sangat heterogen, maka seperti pernah selalu kita sampaikan, kita lakukan, bahkan saat saya berada di Toronto, kita tunjukkan bagaimana toleransi terbaik sebagai umat muslim, akhlak yang mulia, membangun keakraban dengan sekitaran walaupun berbeda dalam keyakinan. Keyakinan adalah wilayah privasi, bahkan dalam Al-Quran tidak memaksakan pada orang lain untuk berislam, tapi kewajiban kita menampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik, sehingga dengan itu bisa melihat keindahan Islam dalam kehidupan. Sekali lagi bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dan terima kasih untuk seluruh warga negara Indonesia yang muslim khususnya yang telah berpartisipasi, berinvestasi dengan mendapatkan rumah Allah di Toronto di Kanada. Semoga menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dijaga keikhlasan kita semua. Dan ada berita baik juga, ternyata ini menginspirasi bagi saudara-saudari kita di belahan negara lain. Alhamdulillah, insyaallah satu persatu nanti ya, kita bersabar satu persatu supaya ada jeda sedikit demi sedikit. Kemarin ada permintaan juga dari London, insyaallah, insyaallah, insyaallah akan ada masjid juga Indonesia pertama di sana. Di Belanda juga ada permintaan juga, insyaallah, insyaallah kita akan coba inisiasikan. Termasuk juga dari Jepang, ya, Jepang kita sudah coba wujudkan masjid Indonesia pertama di Tokyo. Kemudian juga di Masjid Uthman di New Zealand telah kita dapati propertinya, dan tinggal menyemarakan saja, tinggal kita maksimalkan, dan semoga Allah meridai. Tujuan kita hanya ibadah dan membangun komunikasi yang baik dengan sesama sehingga menampilkan keharmonisan dalam kehidupan dunia dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Silahkan disimak video penyerahan dan juga pembukaan pertama kali masjid. Semoga melahirkan getaran kepada jiwa kita dan semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga dengan ini menegaskan kembali sudah selesai untuk donasi Toronto, sudah cukup teman-teman sekalian, dan memang sudah didapati, tinggal nanti bagaimana menyeting sekitarannya untuk bisa mengondisikan menjadi masjid yang terbaik. Tinggal kita alihkan saja, kalau teman-teman ada donasi yang lain, alihkan kepada hal-hal yang lebih spesifik lagi, lebih baik lagi. Kita juga sedang menyiapkan pesantren yang mungkin kader-kadernya insya Allah juga salah satunya kita siapkan untuk bisa mengisi ya masjid-masjid terbaik dimanapun berada, dan ketika dibutuhkan di setiap tempat untuk mendakwahkan risalah Islam yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat, terima kasih. Jumat 25 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga Allah meridhai. Silakan dinikmati tayangan berikut ini langsung dari Toronto, Kanada, berita dari teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sufan. Alhamdulillah. Hari. For the next generation. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Are you all right?